Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dengan izinnya berkumpul di tempat ini untuk mempelajari sebagian daripada perkara agama yang dengannya semoga kita mendapat pahala penuntut ilmu agamanya, termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para malaikat sendiri menghormati para penuntut ilmu. Inna sebagaimana dalam hadis bahwasanya innal malaikata la tad'u ajnihatahum li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sungguh para malaikat mereka sampai menurunkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ridha dengan para penuntut ilmu dari apa yang mereka perbuat. Ada hadis bahwasanya talabul ilmi fisabilillah terhitung di jalan Allah, itu bagian daripada jihad. Tidak jarang para ulama mengatakan bahwasanya di zaman sekarang ini adalah di antara afdhalul jihad, jihad yang paling afdhal, yang paling utama adalah mempelajari agama Allah. Karena memang semakin ke belakang, semakin jarang yang berkeinginan untuk menuntut ilmu dari masyarakat kaum muslimin itu sendiri, dengan kesibukan dunia mereka, dengan kesibukan teknologi yang ada, yang sebagiannya relatif memalingkan manusia dari agama. Maka buah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala jika ada di hati-hati kita keinginan untuk mengetahui perkara agama, karena ini adalah bagian daripada menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Oleh karena itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah pahamkan akan agamanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka dia menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan ilmunya tersebut jalan menuju surga. Kita masih di kitab Taharah, fikih bersuci, dan bab yang kita masuki sekarang adalah bab tentang qada'il hajat, yaitu adab buang air, buang hajat istilah kita. Di pertemuan sebelumnya terkait dengan doa ketika seseorang ingin buang hajat ataupun masuk kamar mandi, kamar kecil, WC, toilet, atau juga doa ini berlaku ketika seseorang buang air misalnya di alam bebas dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berikutnya qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Sebelumnya silakan sambil dinikmati hidangan yang seadanya, ya tidak menghalangi untuk kita juga menyimak dan saling belajar. Keburu dingin adalah artinya tidak senikmat ketika masih hangat. Bismillah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza dakhala al-qala'a. Ini sudah yang setelahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadkhulul qala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma' muttafaqun alaih. Hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke kamar kecil al-khala sebagaimana sebelumnya, yaitu tempat yang dipersiapkan ataupun digunakan untuk buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Al-khala identik kepada khala, yaitu sepi, sunyi. Artinya tidak di tengah keramaian, karena dikarenakan khala ini adalah daerah yang kosong. Nanti ada faedah yang bisa dipetik dari kata-kata al-khala ini, yaitu hendaknya seseorang buang hajat di tempat yang tertutup dari pandangan keramaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu masuk ke kamar mandi, maka aku bersama seorang anak seumuranku membawakan untuknya satu kantong kecil air dan anazah. Anazah ini adalah semacam tombak kecil, kayu yang di ujungnya ada besi runcing yang bisa ditancapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke kamar kecil, aku bersama seorang anak laki-laki seumuranku membawakan satu kantong air. Idawah ini adalah kirbah kecil. Kirbah kecil, kantong air dari kulit. Tapi ukurannya lebih kecil daripada kirbah. Kirbah besar, muat dalam jumlah airnya banyak. Tapi ini kecil, mungkin ya 1 liter kurang lebihnya demikian. Air dan anazah, yaitu tombak kecil, tombak pendek. Kemudian beliau Nabi beristinja dengan air. Muttafaqun alaih. Hadis relatif pendek, namun tidak luput dari faedah. Dan ini termasuk bagian daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 3, ittabi' ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan tunjukkan kepada kita, baik dengan perkataan dan perbuatannya. Kita dituntut untuk mengikutinya dan menteladaninya. Lakukana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sundu pada diri Rasulullah ada suri tauladan terbaik bagi kalian. Termasuk dari apa yang Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa kepada kalian datangkan kepada kalian, maka ambillah. Termasuk ini, adab. Ketika buang air. Mungkin seseorang menganggap ini adalah sepele. Tidak sepele. Itu adalah bagian yang penting. Karena setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti ada maslahatnya. Namun karena keterbatasan kadang cara berpikir kita, kita menganggap itu adalah tidak banyak maslahatnya. Tapi sebenarnya menteladani diri Nabi SAW itu sendiri sudah merupakan suatu kebaikan. Karena itu termasuk dari mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terima. Nah, di antaranya adalah adab-adab seperti ini. Kemarin di antaranya doa ketika masuk kamar mandi, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang adalah fikih terkait dengan beristinja. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar kecil dan dibantu dan dilayani oleh Anas bin Malik yang ketika itu relatif belum, artinya masih beranjak remaja. Dalam hal ini tidak ada salahnya seseorang dalam bab buang air ini dibantu oleh orang lain, orang dekatnya, atau kalau dia adalah seorang guru ataupun orang tua, dibantu oleh anaknya, guru dibantu muridnya untuk mempersiapkan, untuk membantu mendatangkan air ataupun sesuatu yang memudahkan orang yang lebih tua. Ini adalah bentuknya adalah layanan. Tidak diingkari di dalam Islam yang seperti ini. Saling membantu dalam bab yang seperti ini. Walaupun bukan budak, kalau zaman masih banyaknya perbudakan dulu, biasanya ini yang di ini adalah ditugaskan kepada para budak. Namun dalam Islam tidak pasti. Ini adalah sebagai bentuk ta'awun, saling bantu antara satu dengan yang lainnya. Dan yang muda melayani yang lebih tua. Itu bagian daripada adab juga di dalam Islam. Contohnya adalah Anas bin Malik berdua bersama Al-Ghulam di sini. Banyak mengatakan Ghulam ini siapa? Ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan Zubair. Ada yang mengatakan yang lainnya daripada sahabat yang seumuran Anas. Kalau Ibnu Mas'ud nampaknya lebih tua dari Anas. Namun di sini nahwi, yaitu seumuran. Walau-walau tidak penting untuk mengetahui siapa, mengorek-ngorek siapa ini anak yang seumuran dengan anak, tapi masih digadap gulam. Artinya masih anak yang beranjak dewasa, beranjak remaja. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan di sini di antara keutamaan Anas bin Malik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Anas bin Malik Al-Ansari yasrahu bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulia dengan banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyara sinin melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Itu diantara yang dijadikan sebagai manakib, yaitu kelebihan keutamaan Anas bin Malik bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu, dan diantara yang disyukuri Dengan sebab ini beliau termasuk sahabat yang hadisnya melampaui 1000 yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di antara sebab seseorang mendapat ilmu dari gurunya itu adalah dengan membantu dan melayani. Karena di celah-celah tersebut ada kesempatan bagi gurunya memberi arahan, memberi pelajaran berharga yang tidak didapati oleh orang yang lainnya. Dan ini diantara kepekaan ibundanya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Beliau menawarkan kepada Rasulullah agar Anas ini menjadi anak yang menemani dan membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan sebab itu Anas bin Malik banyak mendapatkan ilmu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk darinya adalah adab buang air. Kemarin hadis Anas juga membaca doa ketika masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kita tahunya juga dari Anas bin Malik. Kemudian diambil dari kata-kata yadkhulu al-khala, Nabi masuk al-khala. Al-khala itu identik kepada tempat yang sunyi. Artinya karena Rasulullah SAW yastatiru, Nabi SAW buang air itu menutup diri, tidak di tempat yang terbuka. Tidak dilarang seseorang buang air di alam bebas, tapi menjaga dari pandangan orang lain. Makanya al-khala meskipun tidak mesti dalam ruangan, tapi dia adalah tempat yang sunyi dan tertutup. Sehingga di antara adab yang bisa kita petik dari hadis ini, seseorang ketika buang air kecil, lebih-lebih lagi buang air besar. Bihaitsu la yarahu ahadun, hendaknya tidak terlihat oleh orang. Tidak terlihat oleh orang. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Bassam, bayan bagi liman arada qada'a hajatihi an yastatira anil uyun. Hendaknya bagi orang yang ingin buang hajat, buang air, dia menutup diri dari pandangan mata manusia. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man atal ghaiqa fal yastatir. Hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang mendatangi al ghaiq, yaitu lawat ini adalah tempat buang air besar, maka hendaknya fal yastatir, maka hendaknya dia menutup diri, artinya dari pandangan. Jadi ini diantara adab buang air adalah istitar, yaitu menutup diri dari al-uyun, dari pandangan mata. Imma bil bu'di, bisa dengan dia mencari tempat yang jauh, menjauh. Ini misalnya tidak ada tempat bangunan yang dipersiapkan untuk buang air. Mau tidak mau dia misalnya buang air di alam bebas, maka menjauh dari orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga tidak terlihat. Au idlaq bab makani qada ilhaja, atau dengan cara menutup pintu. Alhamdulillah ini yang banyak di tengah masyarakat kita, adanya toilet, adanya WC, adanya kakus yang disediakan untuk buang hajat ini, maka anjurannya adalah ighlaqu bab, menutup pintunya. Pintunya ditutup, atau kalau itu adalah hanya sekedar seperti korden, kordennya diturunkan sesuai dengan kondisi. Artinya jangan sampai ketika seseorang sedang buang hajat terlihat, anggap saja tidak terlihat auratnya karena di dalam untuk jongkok ataupun tapi orang dalam keadaan qadha'il hajat buang air itu adalah penampakan yang kurang bagus, penampakan yang kurang patut, kurang sopan untuk dilihat, untuk dia terlihat oleh orang lain. Jadi ini Islam mengajarkan kesopanan dalam bab ini juga. Awwadu amma yasturuhu minan nas, atau dia meletakkan sesuatu yang bisa menutupi ataupun menghalangi dia dari penglihatan orang lain. Ya contohnya tadi, ketika dia terpaksa harus di alam bebas, tempat yang terbuka, maka dia berusaha untuk misalnya di balik pohon ataupun di balik batu yang ada, ataupun ditumpukan gundukan tanah. Dan di antara disebutkan, kenapa kok dibawakan tongkat kecil ataupun tombak kecil itu, salah satu kegunaannya disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah adalah untuk itu. Kok kecil, mana mungkin bisa menutup? Enggak, maksudnya kain yang dipakai kan kita, kalau kita dulu masih tinggal di hutan itu biasa dengan sarung, itu bisa digantung itu tuh, atau sebagian daripada pakaiannya digantung untuk menutupi dia dari pandangan orang, ditancapkan kemudian digantung sesuatu di tongkat tersebut ataupun di tombak tersebut. Jadi kata Sunani, di antara faedah kenapa kok dibawakan tombak kecil, pertama kata beliau, di annahu kana idza tawaddo'a shalla ilaiha fil fadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membawa tombak kecil itu ketika beliau berwudu, beliau setelah wudu salat, dan itu dipakaikan sebagai sutra. Sutra ya, pembatas, ditancapkan salat menghadapkan sutra tersebut. Au yastatiru biha, atau dipakai untuk yastatir, untuk menutup diri, yaitu dengan cara bi'an yadu'a 'alaiha tauban, ditangkutkan padanya kain pakaian. Jadi setelah ditancapkan disangkutkan, ya kalau kita ya sarung atau mohon maaf mungkin celana panjangnya yang dia harus loroti ketika ingin buang air besar, dia sangkutkan di situ. Terjaga dari percikan najis juga. Kedua, bisa menutup dia dari pandangan orang lain. Artinya, mungkin orang tahu, oh itu ada orang buang air, tapi kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan posisi ataupun orangnya. Itu yang terpenting. Walaupun orang tahu, oh, ini ada orang buang air. Ya tidak masalah, orang tahu. Tapi ketika dia buang air tersebut, tidak dilihat oleh orang. Tidak terlihat oleh orang. Ini di antara guna, ataupun kenapa kok pakai membawa tombak kecil segala ketika tidak buang air. Di antaranya lain adalah auli ghairihi minar hajat, atau hajat yang lainnya. Artinya untuk senjata juga bisa. Mungkin di tempat di hutan yang potensi adanya hewan yang mengganggu, itu ada, yaitu dipakai untuk mengusir. Ini hanya diganggu oleh ada hewan-hewan liar, hewan-hewan yang mungkin juga mencari kotoran, itu dipakai bisa untuk mengusirnya. Nah, ini di antara faedah-faedah kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dibawakan tombak kecil tersebut ketika buang air. Faedah yang berikutnya disebutkan ya dulu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika fil fadha. Apa yang terjadi sekarang ini dalam hadis yang Nabi SAW kana yadkhulul khala itu ternyata fikihnya Nabi ketika itu melakukan itu di fadha, di alam bebas. Yadkhulul khala itu tidak mesti masuk ke dalam ruangan, tapi juga melakukannya di alam bebas, di tempat yang terbuka, bukan dalam bangunan. Walaysa fil buyut, bukan di rumah. Fa innal anazah wal idawah al mahmulah, tombak kecil dan kantong air yang dibawa tersebut, kalau di rumah itu layak saja, tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan, dan tidak dibutuhkan layanan kalau di rumah. Ataupun yang di rumah yang melayani itu adalah antara anak ataupun istri ataupun yang lainnya yang membantu membawakan. Ini kan orang lain. Berarti itu juga ketika di luar rumah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan baca doanya? Kemarin sudah kita singgung. Yaitu di langkah yang terakhir. Di tempat dia ingin buang hajat di situ. Itu dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau ketika melucutkan pakaiannya. Kalau memang buang airnya harus dengan melepaskan sebagian daripada pakaiannya. Itu disebutkan oleh para ulama. Artinya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tidak hanya berlaku ketika dalam WC, ruangan yang memang disediakan itu untuk itu, juga berlaku di seseorang buang air di alam bebas, di luar rumah ataupun luar ruangan. Nah, faedah yang berikutnya, dan itu bisa dikatakan sebagai pokok permasalahan, kenapa Syekh ataupun Al-Hafidz Ibnu Hajar mendatangkan hadis ini dalam bab ini adalah tentang jawazul iqtisar fil istinja 'alal ma. Bolehnya seseorang hanya beristinja dengan menggunakan air. Itu yang biasanya kita lakukan. Lantas kenapa kok dibahas? Karena itu adalah suatu yang menurut kita ya lumrah. Tapi ada fikihnya. Di kalangan para ulama itu ada khilaf tentang yang digunakan untuk, mohon maaf, cebok ataupun istinja. Mana yang lebih utama, dengan menggunakan batu yaitu istijmar? Nanti akan ada cara istijmar dan apa yang digunakan dalam istijmar. Atau istinja dengan menggunakan air, atau dua-duanya. Dari hadis yang kita baca, nampaknya Nabi hanya menggunakan air saja. Menggunakan air saja, tidak menggunakan batu dulu baru air, atau air dulu baru batu, tapi hanya sekedar air, yaitu idawah min ma'in, sekantong air kecil, sekantong kecil air, dari air yang dibekalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristinja. Jadi disebutkan bahwasanya al ahwal salah satu fil istinja, ada tiga kondisi dalam beristinja. Pertama adalah afdaluha al-jam'u bainal hijarati wal ma'. Utamanya adalah menjamak, menggabungkan antara menggunakan batu dan menggunakan air. Ini bisa dikatakan jarang dari kita menggunakannya. Menggunakan batu dan menggunakan air juga. Padahal para ulama mengatakan ini yang paling afdal. Imam Nawawi mengatakan demikian. Alladhi alaihi, kata Imam Nawawi. Jama'atus salafi wal khalaf. Yang di artinya pendapatnya sejumlah salaf dan khalaf, ulama salaf dan khalaf, wa ajma' alaihi ahlul fatwa, dan sepakat ulama yang mengeluarkan fatwa, min a'immatil amsar, dari ulama-ulama penjuru negeri, annal afdal an yajma'a bainal ma' wal hijarah. Utama, lebih utama adalah menggabung antara pakai air dan batu. Apa dulu? Kata beliau, fayas ta'milu al-hajara awalan. Pertama pakai batu dulu. Batu dulu minimal 3 biji ya. 3 biji batu kecil. Batu dulu. Litakhfifin najasa, untuk mengurangi najis. Mengurangi najis. Artinya kalau enggak mesti batu ya, bisa diwakili dengan tisu. Misalnya yang disediakan di toilet yang ada. Kemudian kenapa di batu dulu? Watakilu mubasyaratuha biyadihi. Karena sudah diawali dengan batu, maka yang bertentuan langsung dengan tangan itu lebih sedikit. Cuma yastamilu alma, kemudian baru dibilas dengan air. Ini yang paling afdol menurut para ulama. Walaupun boleh dengan salah satunya. Jadi bitaqdimil hijarati wa nahwiha, istinja pertama menggunakan batu dulu, istijmar dulu, summa itba'uha al-ma, kemudian disusul dengan air. Liyahsula kamal al-inqa' wa tatahhuri, supaya lebih bersih, lebih bersih dan lebih suci. Lebih bersih dan lebih suci. Jadi mungkin ini bisa kita lakukan. Karena menurut para ulama ini yang lebih afdol dalam beristinja. Terutama misalnya ketika kita memiliki bekal air yang sedikit, persediaan air yang sedikit. Tidak seperti kita sekarang ini melimpah ruah airnya. Walaupun banyak air, kita dituntut untuk menghemat air. Yaitu dengan mengambil langkah yang menurut para ulama bersuci ataupun cebok yang paling afdol adalah dengan menggunakan batu dan juga air. Dengan cara batu terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air. Gunanya apa? Jadi yang paling nampak itu adalah yang bertentuhan dengan tangan kiri kita yang dipakai untuk cebok itu lebih sedikit. Kemudian, kalau menggunakan salah satunya, fa'in arad al-iktisar ala ahadihima jaza al-iktisar ala ayyihima syaa. Kalau hanya milih salah satu, maka boleh. Air saja boleh, batu saja boleh. Sudah dianggap suci. Ya mungkin karena kita jarang melakukannya. Batu 3 biji kok merasa kurang puas, kurang artinya, kurang terek. Padahal sebenarnya sudah cukup, sudah bersih. Tapi itu ya, karena jarang terkadang membuat kita was-was. Maka tidak ada salahnya seseorang melatih diri. Artinya mungkin dengan menggunakan tisu itu, tiga lembar tisu toilet, sebenarnya sudah cukup. Dan perlu diketahui tidak jarang para ulama lebih mengutamakan ini daripada air. Walaupun lebih sahihnya adalah, lebih afdolnya adalah air daripada tindakannya lebih bersih. Tapi sebagian mengatakan lebih utama menggunakan batu ataupun yang bukan air yang dipakai untuk istinja, misal tisu. Karena apa? Karena dengan itu tidak bersentuhan langsung dengan tangan. Alasannya ini. Jadi diupayakan seseorang itu kan tidak tangannya, walaupun itu tangan kiri, itu kan tidak menyentuh najis. Sedangkan yang keluar dari kita itu najis. Kalau menggunakan air ini mau tidak mau, ada tangan kita menyentuh najis. Jadi pertimbangannya, kalau tidak salah Imam Malik itu, merojekkan, lebih mengutamakan menggunakan batu daripada air ketika harus salah satunya. Ketika memilih salah satunya. Karena dengan menggunakan batu saja, tangannya tidak bersentuhan langsung dengan najis. Dia hanya dipakai memegang batunya. Tidak menempel tangannya dengan najis. Artinya secara tinjauan itunya kuat pendapat ini. Kan kita akan diusahakan untuk tidak menyentuh najis. Namun dari tingkat kebersihannya, tentunya air lebih bersih. Oleh sebab itu, jumhur ulama berpendapat bahwasanya kalau milih salah satu antara air dengan batu, air lebih utama. Maka Imam Nawawi mengatakan, boleh menggunakan salah satu dari keduanya, sawa'un wujidal akhor am lam yujad. Baik ada dua-duanya ada, batu aja, air aja ada, tapi dia memilih salah satunya. Saya batu aja lah, biar enggak sentuhan lagi. Saya air aja ya, biar karena air lebih membersih. Boleh, walaupun dua-duanya ada. Fa'inik tasoro ala ahadihima falma abdol minal hajar. Ini kata Imam Nawawi. Kalau hanya menggunakan satu dari keduanya, antara air dengan batu, maka air lebih utama daripada batu. Apa dalilnya hadis ini? Batu banyak sekali di luar, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan satu kantong kecil air untuk beliau beristinja. Tidak menggunakan batu, padahal batu banyak. Ini alasannya. Kemudian alasan yang kedua, menggunakan air jika itu cukup, itu lebih bersih. Tapi kalau tidak cukup, justru najisnya lebih menyebar. Itu kalau tidak cukup ya. Tapi kalau cukup, maka sudah jelas dengan menggunakan air lebih bersih. Sehingga kalau tidak cukup, maka mendingan milih batu. Pertama tadi ya, karena tangan tidak bersentuhan langsung dengan najis. Kalau tidak cukup airnya yang kita gunakan, bisa jadi untuk bilas tangan itu enggak ada. Dalam keadaan tangan kita, mohon maaf, sedikit banyak ada najisnya yang kita pakai untuk menyentuh bagian yang najis dengan menggunakan, ketika cebok menggunakan air. Cuma ada adabnya ternyata. Kalau airnya pun artinya tidak banyak, dalam keadaan terbatas, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Anas bin Malik juga. Bagaimana cara membersihkan tangan ketika airnya itu terbatas? Qala an Abi Hurairah, apa bukan hadis Anas, dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Abi Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal khala'a ataitu bima'in fi taurin. Nabi ketika buang air maka aku bawakan untuknya air fi taurin di ciduk aurq watin fatanja minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air tersebut summa masaha yadahu alal ardi, kemudian airnya tangannya yang dipakai untuk istinja itu digosokkan ke tanah. Digosokkan ke tanah. Artinya, walau alam, ini diantara adab dan hadis ini dikatakan hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara cara istinja dengan menggunakan air dan untuk membilas tangan kita, misalnya dalam kondisi terutama ya, dalam kondisi airnya itu adalah terbatas, tangan kita kita bersihkan dengan tanah ataupun dengan apa namanya yang lainnya dari yang selain air supaya lebih bersih. Kalau ada air yang biasa kita lakukan seperti itu, menggunakan sabun kemudian dibilas lagi dengan air tentunya lebih bersih. Tapi tidak ada salahnya seseorang walaupun ada air menggunakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dia gosokkan tangan yang tadi dipakai untuk cebok digosokkan ke tanah ataupun ke lantai. Ya sedikit banyaknya mengurangi mungkin mohon maaf bau yang menempel di tangan ataupun sisa najis yang ada di tangan. Dari sini di antara fikih yang bisa kita ambil dalam membersihkan najis dalam kondisi tertentu itu boleh tangan kiri kita, utamanya ya tangan kiri kita, kita bersentuhan langsung dengan najis dan untuk membersihkannya. Jadi bukan berarti najis itu sama sekali tidak boleh disentuh. Boleh-boleh saja, diantaranya adalah ketika beristinja. Makanya ada tuntunan dan cara istinja itu adalah naha Rasulullah SAW an yastanjia biyaminih. Nabi melarang beristinja dengan tangan kanan. Berarti dengan tangan kiri. Nah tangan kiri inilah. Ya kenapa tidak dengan tangan kanan? Tangan kanan lebih mulia dan dipakai untuk yang lebih mulia seperti makan dan yang lainnya yang baik-baik. Nah, kenapa kok digunakan tangan kiri? Ya ini karena kiri tidak semulia kanan. Boleh dia bersentuhan langsung dengan najis dalam kondisi seperti ini ketika buang air ataupun ketika dia membersihkan najis dari badannya ataupun dari ketika mencebokin anak. Maka tangan yang dipakai untuk mencebok tangan meskipun tidak menggunakan misalnya kaos tangan ataupun yang lainnya itu tidak ada masalah, karena kenyataan yang ada dari hadis-hadis cara beristinja dan itu juga dilakukan oleh Nabi itu adalah beristinja dengan menggunakan air, ya tentunya tidak sekedar disiram begitu saja tapi juga disertai dengan digosok dengan tangan karena itu yang lebih bersih, karena disiram begitu saja tidak akan membersihkan najis yang menempel di tempat keluarnya najis, melainkan juga akan merembet kemana-mana. Akan tetapi, dengan bantuan tangan tersebut, akan membersihkan najis yang ada di tempatnya. Dan untuk tangannya, jika air terbatas, maka di antara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, menggosokkan tangan tersebut ke tanah. Karena tanah juga termasuk sebagai bahan pensuci. Sebagaimana ketika mensuci najis anjing adalah dengan digosokkan dengan tanah, salah satu dari 7 kali pensucian. Wallahu alam bisawab. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Ya, faedah dari Syekhul Islam, as-sahi jawazu mulamasatin najasati lil hajah. Menurut pendapat yang benar, boleh bersentuhan dengan najis karena ada hajat. Nah, karena ada hajat, karena diperlukan. Dan ini wahwa qaulu aktsari fuqaha, ini pendapat kebanyakan fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Ini semoga bermanfaat, dan di antara mungkin yang belum tersampaikan dari faedah itu adalah istidadul muslim bituhurihi inda qadail hajah. Seorang muslim hendaknya mempersiapkan tuhur. Tuhurnya itu adalah pensucinya. Air ataupun batu di saat dia qadail hajah. Nabi sudah mempersiapkan air walaupun dibawakan oleh anak. Dan ini jadi dipersiapkan air sebelum dia, artinya seseorang kan masih ada tempat dia tidak, kecuali kalau kebelet betul ya. Nah, kalau belum kebelet betul, dia siapkan dulu sesuatu yang dipakai untuk bersucinya sebelum dia buang hajat. Jangan buang hajat dulu baru cari. Itu apa? Potensi najis yang ada itu akan mengenai pakaiannya. Tapi kalau sudah mempersiapkan air, sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk bersucinya, aman dari pakaian tersebut tertentu dengan najis ataupun badannya terkena najis. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.